kasih sayang terlukis di hati. Di hari indah bahagia ini, begitu indahlah rasanya bila kita selalu mengingat kenangan cinta kau dan aku menyatu di malam Natal itu. Kau pegang lilin yang pada tanganku membuat Natal semakin bahagia. Lilinmu dan lilinku nyala di bawah pohon Natal indah ini. Bersama, peganglah bersama, tuh menerangi pintu hati kita agar Yesus masuk di ruang hati kita di hari indah bahagia ini. Begitu yang padat.